Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus dirahmati Allah dan mudah-mudahan kita selalu dapat lebih ringan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah dan apa yang menjadi larangannya kita dapat meninggalkan dengan yang sangat mudah. Dan dalam kesempatan ini, dalam acara Penyejuk Iman melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cinta ini, kita sudah sampai kepada ayat 34 dari surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas sami'ul alim. Artinya, maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya karunia Allah sangat besar, tentunya bagi orang-orang yang yakin dengan karunia Allah tersebut. Tentunya juga kita harus bersabar, kita harus ikhlas. Sabar dan ikhlas artinya kalau kita bersabar, berusahalah kita menghilangkan peristiwa yang buruk itu yang terjadi pada kita dengan tidak mengingatnya lagi. Begitu juga kita harus ikhlas. Ikhlas juga harus kita tinggalkan ingatan kita dari hal-hal yang buruk. Karena orang yang sabar dan ikhlas tapi dia tetap menceritakan kepada orang lain, walaupun itu dalam bahasa sebagai contoh saja, ini tidak akan menjamin bahwasanya dia itu dapat sabar ataupun ikhlas. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan kita, apabila kita ingin lebih menjadi manusia yang berkualitas, maka kita harus banyak bersabar dan banyak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam pada kisah ini. Contoh kisah yang sudah kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf untuk mencelakakan Nabi Yusuf tersebut. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah mendendam sedikit pun. Itu berarti kesabaran Nabi Yusuf karena Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan segala apa yang terjadi pada saat itu. Dan juga ikhlas juga harus sabar, harus betul-betul melaksanakan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti cerita itu tidak kita ingat, tapi maksudnya cerita itu janganlah sampai kita kaji sehingga membuat luka di dalam hati kita itu begitu mendalam. Sebagaimana pertemuan yang telah lalu yang digambarkan oleh Ustadz Zainal Arifin, bahwasanya orang yang selalu menceritakan keburukan orang lain walaupun dia sudah memaafkan, itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang betul-betul dapat menghancurkan dirinya sendiri. Terbukti pada pertemuan kita telah lalu, yaitu dalam penutup ayat 33 tersebut, wa akum minal jahilin, maka janganlah kita dengan gosip yang ada kita terikut di dalamnya. Iya, Ustaz Zainal Arifin, bahwasanya sekarang ini lebih banyak orang-orang menceritakan gosip-gosip tersebut dari satu ke satu yang lain, dari satu ke satu, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan kantor, sehingga tidak akan pernah hilang sedikit pun di kepala mereka dengan cerita-cerita itu. Kira-kira apa dampaknya nih Ustaz terhadap keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustaz Fajrul dan pendengar RRI yang dirahmati Allah. Tentu saja dampaknya sangat dahsyat dan luar biasa. Orang yang menggosipkan keaib orang lain dapat dianggap sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu tarkuhu ma la ya'nihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau kita mau menjadi mukmin yang maksimal, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Gosip itu tidak bermanfaat, maka tinggalkanlah gosip itu. Suatu hal yang menarik sekarang di kantor-kantor sudah banyak televisi. Pada jam-jam kantor pun orang sudah menonton televisi. Sebenarnya itu kalau kita mau menjadikan kantor itu sebagai pelayanan publik yang maksimal, buangkan televisi dari kantor. Karena apa? Karena pelayanan akan tidak maksimal karena dia harus menatap televisi dan meninggalkan tulisan, laporan yang harus dia baca setiap hari. Inilah negara yang penuh dengan gosip, sehingga kita menemukan mentalitas kerjanya sangat rendah. Selain dia bisa dikatakan orang yang kurang sempurna imannya dari segi iman, dari unsur sosial kemasyarakatan akan timbul pembunuhan karakter yang begitu banyak. Belum tentu orang-orang yang dibicarakan itu seperti itu. Dan yang kedua, kalaupun itu benar, dan bukan tugas kita untuk membicarakan itu kepada orang lain. Tugas kita pada hari ini, pada saat ini adalah mengerjakan pekerjaan yang terbaik dan meninggalkan pekerjaan yang tidak berguna. Iya, memang kita harus mendalami dan harus juga mengerti terhadap penutup dari ayat 34 dari surah Yusuf ini, bahwasanya Allah mengatasnamakan dirinya innahu huwas sami'ul alim. Allah lah yang maha mendengar dan Allah lah yang maha mengetahui. Iya, saya mau melihat pemahaman as-sami'ul alim ini Ustaz Fajrul. Iya. Bahwa disebutkan fastajabalahu. Allah berdoa, Allah mengabulkan doa. Karena apa? Karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Iya. Untuk itu kalau berdoa, doalah yang terbaik. Ya. Apakah pada saat ini Nabi Yusuf berdoa yang terbaik? Masa doa minta masuk penjara? Ya. Kita mengatakan memang terlihat doa untuk minta masuk penjara itu tidak baik. Tetapi dalam beberapa hal lebih baik aku masuk penjara daripada di luar penjara. Sebagaimana telah kita temukan kemarin, dengan masuknya penjara, gosip-gosip itu mudah-mudahan terhenti. Dengan ya. Masuknya penjara, Nabi Yusuf lebih bahagia dan bisa lebih beramal. Ya. Dengan masuk penjara, Nabi Yusuf bisa menjadi orang yang lebih rendah hati karena dia mengetahui bagaimana kondisi orang-orang yang tertindas dalam penjara. Dengan masuk penjara, Nabi Yusuf bisa berpikir positive thinking. Jadi, permintaan Nabi Yusuf untuk masuk penjara adalah permintaan yang terbaik dan Allah mengabulkannya karena Allah mengetahui. Ada skenario besar Allah di mana nanti di akhir perjalanannya dari penjara, Nabi Yusuf masuk ke dalam Menteri Keuangan. Iya, memang sangat menarik sekali ketika Allah berfirman fastajabalahu. Fastajabalahu, dan itu adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Dalam arti kata yang lain, tak usahlah kita terlalu terfokus ke dalam gosip-gosip yang akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah kita kaji lagi. Wah, yang si Pulan beginilah, yang si Pulan kelakuannya beginilah. Karena apapun yang kita lihat, mata kita ini belum begitu jelas untuk memberikan kesimpulan. Karena sudah kita katakan tadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mata kita ini walaupun jelas melihat bulan, melihat langit seakan-akan dekat, tapi itu tidak pernah dekat. Sama seperti kita melihat fatamorgana, artinya kita melihat dari jauh itu ada air, tapi kita dekati bahwasanya tidak ada air. Ini adalah membuktikan kekurangan sebetulnya kita dalam menentukan dan menilai sesuatu. Makanya Allah katakan innahu huwas sami'ul alim. Akulah yang maha mendengar, akulah yang maha mengetahui. Jadi jangan banyak kali melihat hal-hal yang terjadi dikaji, terlebih-lebih dalam pemilu kada yang sudah lewat. Makanya yang paling penting di sini ketika Allah berfirman innahu huwas sami'ul alim adalah yang paling kita kemukakan di sini adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan dalam kajian ini, pertama, Allah akan selalu memberikan istijabah. Tapi dengan syarat bahwasanya jangan lagi kita menggosip dan kita harus tinggalkan lingkungan tersebut sebagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Memilih penjara adalah sikap yang paling baik karena untuk menghindari semua kata-kata gosip itu. Maka dengan berlalunya waktu, maka Nabi Yusuf alaihissalam dapat karunia dari Allah, sehingga orang-orang atau para wanita di kota tersebut tidak menceritakannya lagi tentang hal tersebut. Itulah karunia yang sangat besar. Maka kalau kita ingin hal tersebut, maka kita jangan menceritakan hal-hal tersebut, karena masih banyak lagi yang kita pentingkan di dalam kehidupan kita ini. Apa yang kita pentingkan itu adalah kita ingin untuk mencapai karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan kata kunci bahwasanya kita harus maha mendengar dan lagi maha mengetahui bahwasanya Allah itu. Apapun yang kita ucapkan, kita harus yakin. Jangan kita dengar yang lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.